Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan wa akhwat, pendengar, pemirsa Syiar Tauhid rahimanu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita, mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah Ligairi Natiqina Biha karya Syekh Dr. Abdurrahim Hafizahullahu Ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu atau pada pertemuan yang kemarin, kita sudah selesai dari membahas pelajaran yang keempat. Ya, kita sudah selesai dari membahas ad-darsur rabi'. Nah, fa hadzal yaum, pada hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan mempelajari pelajaran yang berikutnya, yakni pelajaran yang kelima. Ya, pelajaran yang kelima, yakni ad-darsul khamis. Ya, ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima. Nah, di pelajaran yang kelima di sini, ya, akan ada al-hiwar yang akan kita baca. Ya, hiwar baina Sa'id wa Yasir. Ya, di sini ada al-hiwar antara Sa'id dan Yasir. Ya. Naam. Sa'id, Yasir dan Ali. Sa'id, Yasir dan Ali. Ya, jadi di sini ada tiga orang yang bercakap. Ya. Naam. Ada sebagai Yasir, antum sebagai Sa'id. Ya, ana sebagai Yasir dengan Ali, ya. Antum sebagai Sa'id. Naam, tafadhal. Kitabu Muhammadin hada ya Yasiru. La, hada kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'ala al-maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Huwa 'ala maktabi al-mudarrisi. قلم من هذا يا علي؟ هذا قلم المدرس. أين حكيبة المدرس؟ نعم، هي تحت المكتب. نعم، sekarang أنا سعيد، أنتم ياسر dengan علي. Ya, أنا سعيد، أنتم ياسر dengan علي. تفضل. Ya, نعم، أنا yang duluan ya. الكتاب محمد هذا يا ياسر؟ لا، هذا كتاب محمد. هذا كتاب Hamidin. Naam. Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'ala al-maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Huwa 'ala maktabi al-mudarrisi. Qalamu man hadha ya 'Aliyyu? Hadha qalamu mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Ya tahta al-maktabi. Naam. Ya. Kita coba mentranslate. Ya, kita coba menerjemahkan percakapannya. Naam. Al-kitabu Muhammadin hadha ya Yasiru, apa artinya? Apakah kitabnya Muhammad ini ya Yasir? Naam. Apakah kitabnya Muhammad ini wahai ya Yasir? Ya, apakah kitabnya Muhammad ini wahai ya Yasir? Naam. Kemudian Yasir menjawab, "La hadha kitabu Hamidin." Tidak, ini kitabnya Hamid. Naam, tidak, ini kitabnya Hamid. Ya, ini kitabnya Hamid. Ya. Kemudian Said bertanya lagi, "Aina kitabu Muhammadin?" Di mana kitabnya Muhammad? Naam, di mana kitabnya Muhammad? Ya, Said bertanya lagi, "Di mana kitabnya Muhammad?" Maka Yasir menjawab, Huwa 'alal maktabi hunaka. Dia di atas meja di sana. Nah, yakni kitabnya Muhammad di atas meja. Ya, kitabnya Muhammad di atas meja di sana, ya. Said bertanya lagi, "Aina daftaru Ammarin?" Kitabnya di atas. Aina daftaru? Di mana buku tulis Ammar? Di mana buku tulisnya Ammar? Di mana buku tulisnya Ammar? Maka Yasir menjawab, "Huwa 'ala maktabil mudarrisi." Buku tulisnya di atas meja guru sekolah. Buku tulisnya, ya, buku tulisnya ada di atas meja guru, ya, buku tulisnya. Huwa di sini kembali, ingat kemarin kita sudah pelajari tentang huwa. Ya, huwa itu merupakan domir menggantikan kedudukan kata yang zahir. Ya, huwa di sini, huwa 'ala maktabil mudarrisi, huwa di sini menggantikan kedudukan daftar. Ya, jadi kalau kita artikan bisa mengartikan huwa. Ya, dapat buku itu buku tulis. Ya, ini buku tulisnya di atas mejanya guru. Ya, Said bertanya lagi, "Qalamu man hadha ya Ali?" Nah, sekarang Said bertanya kepada Ali, "Pulpen siapa ini ya Ali?" "Pulpen siapa ini wahai Ali?" Maka Ali menjawab, "Hadha qalamul mudarrisi." "Ini pulpennya guru." "Ini pulpennya guru." "Ya, ini pulpennya guru." "Ya, ini pulpennya guru." Kemudian Said bertanya lagi, "Aina haqibatul mudarrisi?" "Di mana tasnya guru itu?" "Di mana tasnya guru itu?" "Ya, di mana tasnya guru itu?" Maka Ali menjawab, "Hiya tahtal maktabi." "Dia di atas meja itu." Tasnya dia di bawah meja. Nah, di sini pakai hiya. Kenapa pakai hiya? Karena yang ditanyakan tadi hakibah tas. Tas itu merupakan kata yang mu'annas, ada tamar butuknya. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan kemarin, ya. Ada tamar butuknya. Kalau kata ada tamar butuknya, berarti kata tersebut mu'annas. Ketika kita menggantikan dengan domir, maka domirnya menggunakan hiya, bukan huwa, tapi pakai hiya. Karena kata yang digantikan yaitu kata yang mu'annas. Ketika kata yang digantikan muzakkar, ya, menunjukkan bentuk laki-laki, maka kita menggunakan huwa. Jelas, ya? Di sini, ya, yang kita bahas, faedah yang kita bahas di pelajaran kelima di sini, yakni tentang al-idofah. Ya, tentang al-idofah, penyandaran. Ya, penyandaran. Ya. Jadi faedah yang kita pelajari di sini ini tentang al-idofah. Ya. Al-idofah. Apa maknanya al-idofah? Al-idofah ini maknanya penyandaran. Ya, penyandaran. Jadi apa? Jadi dalam bahasa Arab itu kita bisa menyandarkan antara satu kata dengan kata yang lainnya. Kita bisa menyandarkan antara satu kata dengan kata yang lainnya. Contoh ada dua kata. Contoh ada kata kitab ada kata kitab kitabun, ya, dan ada kata Muhammadun. Ada kata kitabun dengan kata Muhammadun. Ya. Nah, kita ingin menyandarkan dua kata ini. Kita ingin menyandarkan dua kata ini. Ya, yakni kita ingin menyandarkan kitab kepada Muhammad. Ya, kita ingin menyandarkan kata kitab kepada kata Muhammad. Ketika kita ingin menyandarkan kata ini, maka kita bisa memakai susunan al-idofah. Ya, susunan al-idofah penyandaran. Ya, bagaimana cara menyandarkannya? Ada ketentuan-ketentuan. Ya, jadi ketika kita ingin menyandarkan kata yang pertama kepada kata yang kedua di sini, ini ada ketentuan-ketentuannya. Ya, ada ketentuan-ketentuannya. Kita coba untuk menyandarkan. Ya, yang pertama, jadi ketika kita menyandarkan bentuknya seperti ini. Ketika kita menyandarkan dua kata tadi, maka bentuknya seperti ini. Menjadi kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Apa maknanya kitabu Muhammad? Penyandaran. Kitabnya Muhammad. Yang pertama dari sisi makna dulu kita bahas. Ya, ketika kita sudah menyandarkan satu kata kepada kata yang lainnya, maka maknanya menjadi apa? Penyandaran. Jadi kalau kita artikan menjadi seperti apa? Kitabnya Muhammad. Kitabnya Muhammad. Kitab milik Muhammad. Ya, jadi maknanya apa namanya? Ada penyandaran di situ ya. Itu pertama, maknanya menjadi apa namanya? Idofah ya, penyandaran. Jadi menjadi kitabnya Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, harokat dari kedua kata ini. Ya. Harokat dari kedua kata ini. Ketika kita menyandarkan kata yang pertama kepada kata yang kedua, kata yang pertama ini namanya menjadi mudof, dan kata yang kedua namanya menjadi mudofun ilaih. Ya, yang pertama di sini menjadi mudof. Dan kata yang kedua menjadi mudofun ilaih. Ya. Kata yang pertama menjadi mudof, kata yang kedua menjadi mudofun ilaih. Apa maknanya mudof? Mudof ini kata yang disandarkan. Kitab disandarkan kepada Muhammad. Mudofun ilaih maknanya apa? Kata yang disandarkan kepadanya. Kata yang disandarkan kepadanya. Ini kata kitab disandarkan kepada Muhammad. Maka dia Muhammad di sini dinamai mudofun ilai. Nah, kita lihat harokatnya. Kita lihat harokatnya. Ketika suatu kata telah menjadi mudof, telah menjadi kata yang disandarkan, maka harokatnya di sini tidak boleh ditanwin. Mudof, ya, ketika sudah disandarkan katanya, maka harokat dari kata tersebut tidak ditanwin. Ya, tidak kita katakan kitabun Muhammadin. Ya, tidak ditanwin, tapi menjadi kitabu Muhammadin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, harokat dari kata yang kedua di sini, ini harokatnya menjadi kasro. Harokatnya menjadi dikasro. Ya, harokatnya menjadi dikasro atau istilahnya menjadi majrur. Majrur tandanya dengan kasro di sini. Ya, jadi kata yang kedua itu dia selalu majrur. Selalu majrur yang tandanya dengan kasro di sini ya. Jadi ini dua harokat. Ya, harokat dari kata yang disandarkan dan harokat dari kata yang disandarkan kepadanya. Kata yang disandarkan ini harokatnya tidak boleh ditanwin. Jadi hanya satu harokat saja. Ya, bisa dengan doma, satu doma. Bisa dengan satu kasroh. Atau bisa dengan satu fathah. Ya, tinggal kita lihat kata sebelumnya. Kata sebelumnya ini menginginkan kata yang di sini ini menjadi apa? Menjadi dengan dommakah atau dengan fathahkah atau dengan kasrah? Intinya tidak boleh ditanwin. Ya. Mudhof itu tidak boleh ditanwin, hanya dengan satu harokat. Ya, yang kedua, mudhofun ilai itu katanya dimajrurkan tanyanya dengan kasrah. Yang ketiga, yakni kata yang berkedudukan sebagai mudhof di sini, ini tidak boleh kita kasih tidak boleh kita kasih alif lam. Ya, jadi tidak boleh diberi alif lam pada mudhof. Ya, ketika katanya sudah sebagai mudhof, maka jangan kita kasih alif lam di sini. Ya, jangan kita kasih alif lam. Kata yang kedua, apakah boleh kita kasih alif lam? Ya, ketika kata di sini bisa dijadikan alif lam, bisa kita masukkan alif lam padanya, maka bisa kita masukkan alif lam. Contohnya seperti kita ganti katanya Muhammad dengan ar-rajul. Ar-rajul. Ya, menjadi kitabur-rajuli. Ya, kitabur-rajuli atau kitabul mudarrisi. Ya, sebagaimana di kitabul mudarrisi. Ya, di sini apa? Mudhof ilaihnya kita kasih alif lam. Ya, jadi apa? Mudhof tidak boleh dikasih alif lam. Mudhof ilaih itu kita kasih alif lam. Ya, mudhof ilaih kita kasih alif lam. Ya, jadi ini beberapa ketentuan yang ada pada al-idofah. Kita ulang. Ya, al-idofah dalam bahasa Arab itu boleh kita menyandarkan antara satu kata dengan kata yang lainnya. Ya, boleh untuk kita menyandarkan antara satu kata dengan kata yang lainnya. Ketika kita sudah menyandarkan satu kata kepada kata yang lainnya, maka kata yang pertama yang disandarkan itu dinamai dengan mudhof. Ya, kata yang pertama itu dinamai dengan mudhof. Ya, ini kata yang disandarkan. Kata yang kedua, kata yang disandarkan itu dinamai dengan mudhofun ilaih. Ya, kata yang disandarkan kepadanya dinamai dengan mudhofun ilaih. Ya. Kemudian apa? Kemudian harokat dari mudhof, kata yang dia sebagai mudhof. Kata sebagai kata yang disandarkan. Ketika dia menjadi mudhof, maka kita tidak boleh memberi tanwin pada mudhof tersebut. Ya, kata yang disandarkan tersebut. Yang kedua, mudhofun ilaih itu apa? Bentuknya selalu majrur. Bentuknya selalu majrur yang ditandai dengan kasroh. Ya, yang ditandai dengan kasroh. Maka menjadi kitabul mudarrisi. Ya, kitabul mudarrisi. Faham ya? Kemudian yang berikutnya, mudhof ketika suatu kata sebagai mudhof itu apa? Tidak boleh kita masukkan alif lam padanya. Ya, tidak boleh ada alif lam pada kata yang dia sebagai mudhof, kata yang disandarkan. Adapun mudhofun ilaih ini apa? Ini boleh kita masukkan padanya alif lam. Ya, boleh kita masukkan alif lam padanya. Ya, kemudian yang berikutnya maknanya apa? Maknanya menjadi makna idofah penyandaran. Ya, maknanya menjadi makna idofah penyandaran. Makanya kalau kita artikan kitabul mudarrisi, maka maknanya apa? Kitabnya guru. Kitabnya guru. Kenapa kita artikan seperti itu? Karena ada susunan idofah di kata tersebut. Ya, jadi ada makna penyandaran. Ya, jadi seperti ini beberapa faedah yang kita bisa petik, bisa kita pelajari di pelajaran yang kelima, yakni tentang al-idofah, penyandaran. Ya. Naam. Sebagaimana hiwar yang tadi kita bacakan itu ya, di dalamnya ada kata-kata, ya, dalam kalimat tersebut ada kata-kata yang dia itu susunannya susunan idofah. Pada kata-kata tersebut ada susunan idofah, ada susunan penyandaran di situ ya. Jadi kalau kita artikan, ya kita artikan sesuai dengan makna penyandaran. Kemudian ketentuan-ketentuannya ya kita berikan. Apabila kata tersebut sebagai mudof, maka kita jadikan dia, kita berikan ketentuan mudof pada kata tersebut. Apabila kata tersebut sebagai mudofun ilai, maka kita berikan ketentuan-ketentuan yang ada pada mudofun ilai. Ya, perhatikan kata pada kalimat yang pertama yang disebutkan Said ketika dia bertanya, akitabu Muhammadin. Ya, akitabu Muhammadin. Lihat di situ, apakah kitabnya Muhammad? Ya, tadi ketika kita artikan bagaimana? Apakah kitabnya Muhammad? Kenapa kita artikan seperti itu? Karena kitabu Muhammadin di sini ada susunan idofah, ada susunan penyandaran di situ. Jadi ketika kita mengartikan, maka diartikan sesuai dengan ketentuan idofah. Apakah kitabnya Muhammad? Ya, kitabnya Muhammad. Kemudian lihat apa? Kitabu di situ apa? Tidak dikasih tanwin. Tidak dikasih tanwin. Padahal apa? Padahal tidak ada alif lam. Kita sudah sebutkan suatu kata, ketika kata tersebut tidak ada alif lam, maka asalnya kita kasih tanwin pada kata tersebut. Ya, asalnya kita kasih tanwin. Tapi di sini apa? Tidak ada tanwin. Tidak ada juga alif lam. Loh, kok kenapa? Loh, tiba-tiba enggak ada alif lam. Ya, tetapi apa? Katanya tidak ditanwin. Ya, kan muncul pertanyaan, kan seperti itu kan? Ah, jawabannya tadi. Karena kitab di situ sebagai mudhof. Ketentuan mudhof tidak ditanwin. Jelas ya? Nah. Kemudian Muhammadin, akitabu Muhammadin. Ah, di situ kata Muhammadin. Kenapa Muhammadin tiba-tiba menjadi dengan kasroh? Ditandai dengan kasroh. Kenapa? Karena dia sebagai mudhofun ilaih. Suatu kata, ketika dia sebagai mudhofun ilaih, maka dia dimajrurkan. Yang tandanya itu dengan kasroh. Ya, yang tandanya itu dengan kasroh. Ya, jadi jangan heran. Loh, kok tiba-tiba Muhammadin, ya, tiba-tiba kata Muhammad di sini diharokati dengan kasroh. Sedangkan apa? Kita baru pelajari suatu kata itu bisa menjadi kasroh kalau didahului oleh huruf jar. Ya, kalau ada huruf jar di depannya, baru kata tersebut kita jadikan kasroh. Kita beri kasroh pada kata tersebut. Loh, ini enggak ada huruf jar di depannya. Mana huruf jarnya? Enggak ada. Kan muncul pertanyaan. Ya, kan muncul pertanyaan. Jawabannya tadi, karena Muhammadin itu posisinya sebagai mudhofun ilaih, ketentuannya itu apa? Dimajrurkan. Ya, dimajrurkan tandanya dengan kasroh. Ya, tandanya dengan kasroh. Nah, jadi ini faedah dari pembahasan idofah penyandaran yang bisa kita petik di pelajaran yang kelima di sini ya. Nah, ya, begitu pula kalimat-kalimat setelahnya. Kitabu Hamidin. Ya, kitabu Hamidin. Ah, di situ apa? Susunan idofah. Daftaru Ammarin. Ya, daftaru Ammarin. Ah, situ juga susunan idofah. Maktabil mudarrisi. Ah, ini. Lihat di perkataan Yasir, huwa ala maktabil mudarrisi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Ya, buku tulisnya Ammar itu dia di bawah mejanya guru. Hadis ini huwa ala maktabi. Maktabi, ya, di situ dia sebagai mudhof. Kata maktabi itu kedudukannya sebagai mudhof. Ya, mudhof tadi sudah kita sebutkan tidak ditanwin. Ya, tidak ditanwin, hanya diberi satu harokat. Hadis ini harokatnya dengan kasro. Loh, kok kenapa dengan kasro? Kenapa harokatnya harus dengan kasro? Di atas kitabu Muhammadin di doma, kitabnya di doma. Kitabu Hamidin kitabnya di doma. Loh kok kenapa di sini dengan kasro? Jawabannya apa? Karena di depan maktab ada huruf huruf jar, ada huruf jar ala. Ada ala di situ. Ala ini menjadikan kata setelahnya, sudah kita sebutkan ala ini merupakan huruf yang menjadikan kata setelahnya menjadi majrur tandanya dengan kas kasro. Maka apa? Maktabi itu kita kasih kas kasro. Karena apa? Karena di depannya ada ada ala. Ya, ada ala. Maka kita baca huwa ala maktabil mudarrisi. Al-mudarrisi di sini dia kasro, ya, kata al-mudarrisi di kasro karena sebagai mudofun mudofun ilaih. Ya, karena kedudukannya sebagai mudofni mudofun ilaih. Naam. Begitu pula kalimat-kalimat yang setelah yang setelahnya, ya. Susunannya apa? Idofah, penyandaran, ya. Naam. Coba kita bahas tamrin yang pertama. Ya, kita bahas tamrin yang pertama. Naam. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawab dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Jawab dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Aina kitabu Muhammadin? Naam. Aina kitabu Muhammadin? Apa jawabannya? Huwa 'alal maktabi hunaka. Ya, huwa 'alal maktabi hunaka. Ya, huwa 'alal maktabi hunaka. Apa artinya? Di mana kitabnya Muhammad? Ya, di mana kitabnya Muhammad? Dia kitabnya Muhammad di atas meja di sana. Nah, kitabnya Muhammad di atas meja di sana. Ya, aina kitabu Muhammadin huwa 'alal maktabi hunaka. Di mana kitabnya Muhammad? Ya, kitabnya Muhammad di atas meja di sana. Di sana. Nomor 2. Aina kitabu Ammarin? Aina kitabu Ammarin? Aina kitabu Ammarin? Huwa 'alal maktabi al-mudarrisi. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Mudarrisi, ya. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Apa artinya? Di mana kitabnya Ammar? Ya, di mana kitabnya Ammar? Kitabnya Ammar di atas meja guru itu. Nah, kitabnya Ammar ada di atas meja meja guru. Ya, kitabnya Ammar ada di atas meja meja guru. Nomor 3. Aina hakibatul mudarrisi? Aina hakibatul mudarrisi? Aina hakibatul mudarrisi? Ha? Hiya tahta hiya tahta maktabi. Hiya tahtal tahtal maktabi. Hiya tahtal tahtal maktabi. Ya. Ya, tahtal maktabi. Apa artinya? Di mana tasnya guru itu? Di mana tasnya guru itu? Dia di atas di bawah meja. Nah, di mana tasnya guru itu? Tasnya guru itu di bawah meja. Ya, tasnya guru itu di bawah meja. Walhamdulillah kita selesai dari membaca al-hiwar yang ada di pelajaran yang kelima. Kemudian juga kita sudah masuk tamrin yang pertama. Ya, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke tamrin yang kedua. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, bisa menambah wawasan ilmu bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.